Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Baik, kita insyaallah akan menyelesaikan pembahasan dari nama Allah An-Nur Al-Hadi Ar-Rasyid. Telah disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada pembahasan sebelumnya terkait dengan Al-Hadi dan Ar-Rasyid. Ini memiliki kedekatan makna di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, ya, petunjuk kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, baik hidayah yang sifatnya umum terkait dengan masalih ad-dunyawiyah ataupun hidayah yang sifatnya khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aulia, kepada kekasih-kekasihnya, ya, kepada kaum mukminin. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada Ar-Rasyid. Telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan nama Ar-Rasyid. Syekh Al-Fauzan hafizahullah alaihi tanya, apakah di antara nama-nama Allah Ar-Rasyid? Beliau mengatakan la a'lam, yani aku tidak tahu. Mana terkait dengan nama ini, ya, para ulama menyebutkan bahwa Ar-Rasyid, ya, bukan termasuk di antara al-asma al-husna. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, walir rasyid ma'nan akhar. Wa ar-rasyid selain memiliki makna al-hadi atau al-mursyid yang memberikan bimbingan, juga padanya memiliki makna yang lain, bimakna al-hakim, yakni memiliki makna yang lain, yakni makna al-hakim, yakni yang maha hikmah. Tayyib, yakni yang meletakkan segala sesuatu tepat pada tempat yang semestinya. Fahuwa ar-rasyidu fi aqwalihi wa af'alihi. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hikmah dalam firman-firman-Nya, demikian juga dalam seluruh perbuatan-perbuatan-Nya. Dalam perintah-perintah-Nya, dalam seluruh ketetapan-ketetapan-Nya, dalam seluruh perbuatan-perbuatan-Nya, pasti tidak lepas dari hikmah. Wa huwa ala siratin mustaqim. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala di atas sirat mustaqim, yani di atas keadilan. Fi ma syara'ahu li 'ibadihi min asy-syara'i allati hiya rusydun wa hikmatun. Di dalam seluruh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya dari berbagai syariat yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, para rasulnya untuk membahas syariat tersebut, di mana kita ketahui bahwa syariat dari Allah Subhanahu wa taala berisi perintah dan larangan. Allati hiya rusydun wa hikmatun, di mana seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala pasti syariat yang adil dan penuh dengan hikmah. Ini yang harus kita yakini, ya. Dalam seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka semua di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Tidak ada perintah Allah, tidak pula larangannya yang kosong dari hikmahnya. Berbeda dengan perintah ataupun larangan ataupun hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang kemahasempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang sangat disayangkan dari apa yang terjadi pada sekian negeri muslimin atau negeri Islam yang justru mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya yang pasti akan memberikan kebaikan kepada mereka, justru mereka mengambil hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh barat, yang di negeri mereka sendiri hukum-hukum itu sudah ditinggalkan. Dan ini kenyataan yang banyak terjadi. Baik. Ya, sampai digambarkan oleh beliau rahimahullah untuk kita mengetahui bagaimana jeleknya perbuatan tersebut, seperti ya, seseorang yang memungut ya, daging yang sudah dibuang oleh orang yang makannya, yang dalam keadaan sudah keluar, yakni makhluk-makhluk ya, pada daging tersebut, justru dipungut kemudian dinikmati. Hal yang sangat menjijikkan. Baik. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala hukum yang pasti adil dan pasti penuh dengan hikmah. Kemudian wa fima yakhluquhu minal makhluqati wa yuqaddiruhu minal kainati. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Pada seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluknya. Baik. Kita bisa melihat dan memperhatikan pada diri-diri kita bagaimana sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada pada diri kita. Dimana seandainya seorang manusia berusaha untuk mengubah dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita, maka dipastikan akan terjadi kerusakan ya pada diri orang tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluk-makhluknya di atas keadilan dan di atas hikmahnya. Demikian pula wa yuqaddiruhu minal kainat, pada seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari keadaan kaun, keadaan alam ini. Adanya berbagai peristiwa, berbagai kejadian, hatta musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi, itu semua ya di atas keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula sebelumnya terkait dengan penciptaan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan di kalangan manusia ya, mereka sebagiannya beriman, sebagiannya kafir. itu semua di atas ketetapan yang adil dan penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan seorang menjadi hamba yang beriman, itu adalah karunia yang agung, fadl minallah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang menjadi kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya, menunjukkan bahwa orang tadi, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitabnya dan dengan utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus dari rasul-rasulnya, orang tadi enggan untuk mengikutinya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, al-jami'u rushdun wa hikmatun, di mana seluruh perkara baik terkait dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik terkait dengan penciptaan makhluk-makhluknya, demikian pula takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, semuanya adalah di atas keadilan dan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. La 'abthun fiha wa la syai'un mukhalifun lil hikmah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengakhiri keterangannya ini, tidak ada perkara yang abas, yakni tanpa tujuan. Dalam seluruh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi, ya, dalam perkara syariatnya, dalam perkara penciptaan makhluknya, dalam perkara takdirnya, tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan yang itu tanpa tujuan. Abad. Wala syai'un mukhalifun lil hikmah. Dan tidak pula ada sesuatu pun yang menyelisih hikmah. Ya, yang di situ tidak ada, ya, hikmah ataupun keadilan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud di ayat yang ke-56 menyebutkan tentang bagaimana ucapan nabinya, Nabi Hud alaihi salam, inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Talim Mas'adi rahimahullah berkaitan dengan ayat ini beliau menyatakan, ay adlun fi qada'ihi wa syar'ihi wa amrihi, yakni Allah Subhanahu wa taala adil di dalam ketetapan takdirnya, demikian pula di dalam syariat dan di dalam perintah dan urusannya. Kata beliau, yujazi al-muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaatihi. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang muhsin, yang berbuat baik, bi ihsanihi, dengan sebab kebaikan yang diperbuatnya, dan balasan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda daripada apa yang diperbuat oleh amalan hamba. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang diperbuat oleh hamba 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga bilangan yang lebih daripada itu. Wal musii'a bi isaatihi, dan Allah Subhanahu wa taala membalas al musii', yakni orang yang berbuat kejelekan dengan sebab perbuatan dia berbuat kejelekan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal balasan terhadap kejelekan membalas sesuai dengan tingkat kejelekan itu, tidak dilipat gandakan. Inilah keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.